الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، sampai kita pada ayat yang ke-149 dan 150. Masih surat Al-Baqarah dari tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wamallahu bighafilin amma ta'malun. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. kata الله سبحانه وتعالى, dan kemanapun kau keluar, yani safar, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, karena sungguhnya itulah yang hak dari Rabbmu, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Dan kemanapun kau keluar, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Diulang lagi oleh Allah SWT perintahnya untuk menghadap Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan kalian kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada, hadapkan wajah-wajah kalian kepadanya. La'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun, agar jangan sampai bagi manusia memiliki hujjah atas kalian. Hujjah atas kalian artinya hujjah yang menyalahkan kalian, agar jangan sampai manusia memiliki hujjah yang bisa mengalahkan kalian. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim dari kalangan mereka. Fala takhshawhum wakhshawni, dan jangan takut pada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah. Waliyutimma ni'mati 'alaikum, dan agar aku sempurnakan bagi kalian kenikmatanku. Wala'allakum tahtadun, dan agar kalian terbimbing ke dalam hidayah. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati, Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Rahman menyatakan wa min haitsu kharajta, maknanya ay fi asfarika wa ghayriha wa hadha lil umum. Kemanapun engkau keluar, artinya dalam safar-safarmu, dalam pergimu, ini am, ini lil umum. Karena dengan kalimat min haitsu kharajta, kemanapun engkau keluar, berarti tidak dikecualikan. Dimanapun anda berada, kemanapun kau pergi, tetap ketika salat harus menghadap Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram ay jihatahu, yani ke arahnya. Kalau tidak terlihat, paling tidak ke arahnya. Thumma khatabal ummah umuman. Setelah itu Allah perintahkan kepada umat secara umum. Tadi domirnya mufrad dengan kalimat min haitsu kharajta anta. Fawalli itu juga amr lil mufrad. Fawalli wajhaka, wajahmu itu juga lil mufrad. Pertama perintah untuk mufrad untuk Rasulullah SAW sendiri. Hendaklah engkau kemanapun kau pergi, hendaklah engkau menghadap kiblat. Yang kedua, kalian dengan jamak, artinya umatnya. Thumma khatabal ummah umuman, kemudian Allah mengajak bicara umat Islam seluruhnya. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, hendaklah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian kepadanya. Qala wa innahu lal haqqu min rabbik, kemudian Allah berfirman dan itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Akkadahu, Allah takkidkan, Allah tekankan, bi inna wal lam, dengan inna yang maknanya sungguh-sungguh, demikian pula lam yang artinya juga takkid, sesungguhnya itu benar-benar kebenaran. Li'alla yaqa li ahadin fihi adna syubha, agar tidak terjadi pada seorang pun keraguan. Wali'alla yadhunna annahu ala sabili tashahi lalimtithal, agar jangan ada seorang pun yang mengira bahwa ini berkaitan dengan selera. Karena Rasulullah SAW orang Mekah, pengen menghadap ke Mekah misalnya. Tidak. Ini adalah kebenaran. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwan ibn da'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan berkali-kali. Ayat yang dulu sudah kita bahas beberapa ayat sebelumnya. Qad nara taqallubu wajhika fis samai falan waliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, aku melihat berbolak-baliknya wajahmu ke langit, dan aku akan palingkan wajahmu ke kiblat yang kau ridai. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Itu sudah perintah. Tapi sekarang diulang lagi oleh Allah Taala dengan menyatakan kemanapun engkau keluar, hendaklah menghadap kiblat. Setelah itu diulang lagi oleh Allah Taala dalam ayat setelahnya. Kemanapun kamu keluar, hendaklah menghadap Masjidil Haram. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ta'kid demi ta'kid, penekanan demi penekanan. Dan tentunya bukan tidak memiliki hikmah. Memiliki hikmah-hikmah. Kadang diketahui oleh kita, kadang tidak diketahui. Atau sebagian diketahui dan kita yakin masih ada lagi hikmah-hikmah yang belum kita ketahui. Para ulama membahas tentang apa hikmahnya. Kalau perintah untuk menghadap kiblat itu diulang-ulang sampai 3 kali. Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang berikutnya, dalam ayat ini. Selalu memerintahkan lagi. Bahkan disebut dengan kalimat ini adalah al-haq. Khamilina azakumullah. Adapun yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dinukil oleh Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa ta'kid, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan dengan perintah sampai 3 kali, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, adalah ta'kidan sebagai penegasan, karena itu adalah awal pertama terjadinya nasakh. Awal pertama terjadinya nasakh. Nasakh itu perubahan hukum. Sehingga beberapa pihak atau beberapa orang masih merasa, kenapa kok pakai dirubah? Karena itu adalah awal nasakh. Pertama diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Setelah sekian lama, tiba-tiba turun ayat, ganti kiblatnya ke Masjidil Haram. Ini berarti nasakh. Maka dalam ayat lain Allah turunkan ayatnya, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bikhairin minha aw misliha. Tidaklah kami batalkan satu ayat kecuali kami akan datangkan yang lebih baik atau yang sama. Tidak akan lebih jelek. Pasti akan yang lebih baik, yang lebih baik. Maka karena ini awal pertama perubahan hukum yang terjadi di dalam syariat, maka Allah tekankan, Allah tegaskan berkali-kali, dan Allah katakan ini adalah kebenaran, ini adalah kebenaran. Syubhat yang tersebar, pengkaburan-pengkaburan yang tersebar, cukup membuat gelisah beberapa muslimin. Cukup membuat goncang beberapa kaum muslimin. Maka Allah tegaskan lagi dengan kalimat, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Allah tegaskan lagi, wa min haitsu, dari manapun kamu keluar, kamu safar, hendaklah menghadap ke sana. Masih ditekankan lagi, wa innahu lal haq, dan itu kebenaran. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, agar hilang syubhat-syubhat tadi dan kalah dengan penegasan perintah-perintah. Ini sebagaimana disebutkan dengan nas dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa ini penegasan karena ini adalah awal terjadinya nasakh. Waqila, ada pula pendapat ulama yang menyatakan bal huwa munzal au munazzalun ala ahwal. Bahkan ayat-ayat ini turun perintah untuk menghadap kiblat sampai 3 kali, tetapi sesuai dengan keadaan-keadaannya. Berbeda-beda. Silakan perhatikan. Al-amrul awal, perintah yang pertama, liman huwa musyahadal Ka'bah. Perintah pertama bagi mereka-mereka yang menyaksikan Ka'bah. Sehingga perintahnya langsung kepada Ka'bah, Masjidil Haram. Yang kedua turun untuk mereka-mereka yang di Mekah, hendaklah menghadap masjid. Yang tadi Baitul Haram, sekarang kepada masjidnya. Kemudian yang ketiga, liman fi baqiyatil buldan. Yang ketiga yang sedang kita baca ini. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Artinya dimanapun kalian berada, di negeri manapun, hendaklah menghadap ke sana. Berarti 3 perintah tadi sungguhnya berbeda. Pertama, perintah yang di masjid, hendaklah menghadap Ka'bah. Kedua, perintah bagi mereka yang berada di Mekah untuk menghadap Masjidil Haram. Dan mereka-mereka yang berada di luar dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim bukan di Mekah, maka juga diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram. Ini khonudina azakumullah, di antara pendapat-pendapat para ulama. Dan ini menunjukkan bahwasanya diulanginya perintah-perintah yang sama bukan sia-sia, tetapi memiliki hikmah. Memiliki hikmah di balik itu. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa mallahu bighafilin amma ta'amalun. Di akhiri ayatnya dengan kalimat, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Bal huwa muttali'un 'alaikum fi jami'i ahwalikum. Yani bahkan Allah melihat kalian dan seluruh keadaan-keadaan kalian. Fata'addabu ma'ah. Maka hendaklah kalian beradab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah. Wa raqibuhu bimtithali awamirihi wajtinab nawahihi. Dan hendaklah engkau selalu merasa diawasi oleh Allah, karena Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Maka hendaklah kalian selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Fa inna a'malakum ghairu maghfulin anha. Karena sesungguhnya amalan-amalan kalian ghairu maghful, tidak terlalaikan, selalu diawasi, selalu tercatat dan ada hitungannya. Bal mujazawna 'alaiha atammal jaza. Bahkan perbuatan-perbuatan kalian akan dibalas dengan atammal jaza, dengan sesempurna-sempurna balasan. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau baik dibalas kebaikan, kalau jelek dibalas kejelekan. Wa amallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Qul inna a'udzubikumullah. Maka semestinya seorang mukmin yang membaca ayat ini, dia akan malu untuk berbuat dosa. Karena dia tahu Allah tidak lalai, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Qala huna, dan di sini disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, li an la yakuna lin nas 'alaikum hujjah. Agar jangan sampai bagi manusia ada hujjah yang menyalahkan kalian. Agar jangan sampai mereka memiliki alasan untuk menyalahkan kalian. Maknanya, syara'na lakum istiqbal al-Ka'bah al-Musharrafah liyanqati'a 'ankum ihtijaj an-nas min ahli al-kitab wal musyrikin. Yani kata Syekh Sa'di rahimahullah, kami syariatkan, ini Allah Subhanahu wa taala seakan berkata, kami syariatkan untuk kalian menghadap Ka'bah, menghadap kiblat yang mulia, agar terputus semua alasan-alasan, hujah-hujah manusia dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani maupun dari kalangan musyrikin, tidak punya lagi hujah. Fa innahu law baqiya mustaqbilan baital maqdis la tawajjahat alaihi alhujjah. Karena kalau saja kiblatnya tetap ke Baitul Maqdis, niscaya mereka memiliki hujjah. Bagaimana memiliki hujjah? Kata Syekh Sa'd rahimahullah, fa inna ahlal kitab yajiduna fi kitabihim anna qiblatahul mustaqirrah hiyal Ka'bah al-Baitul Haram. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab Nasrani mengetahui bahwa nabi yang akan datang memiliki kiblat tersendiri, akan berubah kiblatnya. Mereka tahu dalam kitab-kitab mereka, khususnya ahlul kitabnya dari kalangan pendeta-pendetanya atau ulama mereka, ruhban, rahib-rahibnya, mereka mengerti bahwasanya nabi yang akan datang akan memiliki kiblat yang lain, bukan Baitul Maqdis. Bahkan sebagian mereka tahu kiblat yang akan ditetapkan oleh nabi terakhir adalah Baitullahil Haram. Kaum muslimin yang saya hormati, maka kalau sampai kalian tidak berpindah ke Masjidil Haram, niscaya mereka akan menyalahkan bahwa ini bukan Nabiullah dan ini bukan syariat yang dimaksud dalam kitab kita. Ini kitab mereka. Bagaimana musyrikin? Apa hujjah mereka? Kalau kaum muslimin tetap ke Baitul Maqdis, musyrikun akan punya hujjah juga, akan bisa menyalahkan muslimin. Mengapa demikian? Karena musyrikin yarawna anna min mafakhirihim hadzal baitul azim. Karena musyrikin, khususnya musyrikin Quraisy, mereka mengetahui kemuliaan Ka'bah. Bahkan itu merupakan kebanggaan mereka. Dan mereka tahu bahwa itu peninggalan Nabiullah Ibrahim wa Ismail. Mereka tahu. Maka mereka akan bertanya-tanya, kalau engkau mengaku-ngaku ala millati abina Ibrahim, kenapa kiblatnya ditinggalkan? Musyrikin punya hujjah, punya alasan untuk menyalahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Karena mereka tahu, walaupun mereka menambahnya dengan sekian kesyirikan-kesyirikan di Ka'bah, sekian berhala-berhala, tapi mereka dengan kebodohannya menggambarkan Nabi Ibrahim dan Ismail di Ka'bah. Karena mereka tahu ini adalah peninggalan dan ini adalah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Dan mereka tahu itu adalah Nabi yang mulia. Dan mereka tahu itu adalah orang besar. Dan bangunan Ka'bah ini adalah bangunan yang mulia, suci. Maka Rasulullah SAW ketika berkata pada mereka, ana ala millati abina Ibrahim. Aku mengikuti millah bapakku Ibrahim. Maka mereka akan bertanya, kalau begitu kenapa kiblatmu ke Baitul Maqdis? Tidak ke kiblatnya bapak kita Ibrahim alaihissalam. Ini hujjah buat mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka dalam ayat ini, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun, agar jangan sampai manusia punya alasan, punya hujjah untuk menyalahkan kalian wahai muslimin, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wan qata'at hujajuhum 'alaihi. Maka dengan berpindahnya kiblat ke Ka'bah, terputus hujjah-hujjah mereka. Musyrikin paham, benar-benar mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kiblatnya pun mengikuti kiblatnya Ibrahim alaihissalam. Ahli kitab terputus pula hujjahnya. Hati kecil mereka akan berkata, ini memang benar. Karena dalam kitab kita sudah disebutkan bahwa kiblatnya akan diganti ke Masjidil Haram. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim, yang berhujjah dengan hujjah yang zalimah. Hujjah yang zalimah adalah hujjah yang merupakan kedustaan, hujjah yang merupakan kepalsuan, hujjah yang ternyata bukan hujjah. Apa itu hujjah yang kelihatannya hujjah padahal bukan hujjah? Syubhat. Syubha. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang yang zalim dari kalangan mereka. Aiman ihtajja minhum bihujjatin wa huwa zalim. Yaitu orang-orang yang berhujjah dalam keadaan dia zalim padanya, dia berdusta padanya. Walaisa laha mustanadun illa tiba'al hawa. Mereka tidak punya sandaran kecuali hanya mengikuti hawa nafsu. Tidak memiliki sandaran kecuali mengikuti hawa nafsu dan adh-dhulm, kezaliman. Fahadha la sabila ila iqna'i. Maka orang-orang seperti ini tidak ada jalan untuk bisa memuaskan mereka. Iya kan? Qanibidina azakumullah, perhatikan. Ada dua jenis manusia. Ada yang memiliki alasan-alasan, hujah-hujah, maka hujahnya dipatahkan semua oleh Allah SWT. Selesai. Maka mereka akan berkata, imma dalam hatinya, wa imma beriman dengan lisannya dan ikrarnya. Bisa jadi mengakui dengan terang-terangan, aku percaya kepadamu, aku masuk Islam. Kalaupun menolak dalam keadaan hati kecilnya berkata, ini memang benar. Karena apa yang ada dalam kitab kita seperti itu. Baik. Sehingga yang menolak dalam keadaan tahu, yang menerima dalam keadaan tahu. Tetapi ada golongan yang lain. Berhujjah bukan dengan hujjah. Berhujjah dengan syubhat, dengan kedustaan, dengan kezaliman, dengan rekayasa-rekayasa, dengan kepalsuan-kepalsuan. Apakah kita bisa memuaskan mereka? Bisa mengalahkan hujjah mereka? Ya bagaimana mau dikalahkan? Dia kedustaan. Kalau kita katakan seperti ini, dia berkata seperti itu. Kamu katakan seperti itu, dia katakan seperti ini. Gak akan bisa selesai. Maka orang-orang seperti ini dikecualikan oleh Allah. Illa alladzina zalamu. Kecuali orang-orang zalim, pasti mereka akan membuat berbagai macam tuduhan-tuduhan palsu, ucapan-ucapan dusta, perkara-perkara syubhat yang dianggap sebagai hujjah. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, hadza la sabila ila iqna'ihi wal ihtijaj 'alaihi. Orang-orang seperti ini enggak bisa membuat puas mereka, karena mereka sesungguhnya menentang hati kecilnya sendiri. Dan juga enggak perlu ditegakkan hujah pada mereka, karena mereka sesungguhnya sudah tahu, tapi berdusta. Wa kadzalika la ma'na li ja'li syubha allati yuridunaha 'ala sabil al-ihtijaj mahallan ya'ubuhu laha. Dan tidak ada makna untuk menjadikan syubhah-syubhah yang disebutkan oleh mereka sebagai hujah-hujah, enggak ada tempat untuk kita layani, untuk kita urusi. Wala yulqa laha balan, maka tidak perlu dipedulikan ucapan-ucapan zalim mereka. Tidak perlu dipedulikan ucapan zalim mereka. Masa agama begini, masa agama begitu. Terus mau diapakan orang-orang seperti itu? Kita tegakkan hujah, sudah. Dan mereka sudah paham. Hati kecilnya mereka tahu. Tetapi kemudian mereka berdusta. Oh enggak, di Taurat enggak begitu. Oh enggak, di Injil kami enggak seperti itu. Enggak ada itu berita-berita akan datangnya seorang nabi. Enggak ada perintah atau berita kiblat tentang berpindahnya kiblat. Enggak ada. Bagaimana? Mau bicara apa kita? Karena dia berdusta. Mereka zalim. Maka fala takhshawhum. Maka jangan takut kepada mereka. Silahkan mereka berbicara dengan ucapan apapun dari kedustaan-kedustaan, kita tetap berjalan di atas hak. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Ketahuilah ini kebenaran dari Rabbmu. Lianna hujjatuhum batilah. Karena hujjah mereka batil, dan batil itu seperti namanya. Batil. Batil itu artinya gugur. Batal. Kebatilan dinamakan kebatilan karena dia batal. Karena dia batil. Ay kasmihi makhzulun. Makhzulun sahibahu. Dia ditinggal, dia direndahkan, dihina. Tidak ada nilainya, rendah. Itu makna batil. Dan juga akan direndahkan pemilik kebatilan. Yani orang-orangnya. Wahada biqilafi sahibil haq. Berbeda dengan orang yang berpegang dengan kebenaran. Fa inna lil haqqi sulah wa izzah. Sesungguhnya kebenaran itu memiliki kekuatan, kebenaran itu memiliki kekokohan, kebenaran itu memiliki kemuliaan, kebenaran itu memiliki kekokohan. Sehingga enggak akan tumbang, enggak akan kalah, dan enggak akan sirna. Mau bukti? Mana pengikut Musailamah Al-Kadzdzab hari ini? Tidak ada. Apa maknanya itu? Hujjah mereka bahidah. Gugur hujjahnya dan terlupakan. Tidak lagi ada orang percaya pada dia. Bikin baru lagi nabi palsu. Tunggu saja. Tetapi al-haq terus dalam keadaan terjaga. Dan tetap dipegang oleh orang-orangnya. Dan selalu menang hujjahnya. Sehingga yang menolak pun dalam keadaan menolak, hati kecilnya tahu itu benar. Orang-orang kafir yang ta'assub dengan kekafirannya, mempelajari keislaman, hati kecilnya tahu ini yang lebih benar. Tetapi gengsi memasuk Islam. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka yakin. Ini makna lil haqq sulah. Hak itu memiliki kekuatan, hak itu memiliki kekokohan, hak itu memiliki kemuliaan. Maka kata Allah, "Fala takhshawhum wakhshawni." Takutlah kepadaku. Yujib khasyata man huwa ma'ahu. Maka wajib untuk takut kepada yang di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dengan hak. Wa amara ta'ala bi khasyatihi, maka Allah perintahkan untuk takut kepada Allah saja. Allati hiya aslu kulli khair. Karena itulah sumber segala kebaikan-kebaikan. Faman lam yakhshallah lam yankif an ma'siyatihi wa lam yamtathil amrah. Karena seorang yang tidak takut kepada Allah enggak akan bisa menghentikan kemaksiatannya. Dan gak akan bisa mempraktekkan perintah-perintahnya kalau tidak memiliki khasyah. Seorang yang tidak memiliki rasa takut pada Allah gak akan bisa meninggalkan maksiat. Dan gak akan bisa mengerjakan perintah-perintah. Maka wajib untuk memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah itu bisa dibangun, dipupuk, agar semakin tinggi rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan ilmu dan ma'rifatullah. Dengan mempelajari sifat-sifat Allah. Mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayatnya. Mengenali agamanya, mengenali ayat-ayatnya, dan mengenali apa yang siapa yang diutusnya. Semakin orang berilmu, semakin takut pada Allah ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Orang-orang yang berilmu. Maka semakin belajar, semakin takut pada Allah. semakin takut pada Allah Ta'ala. Semakin kenal Allah, semakin takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana sarful muslimina ila al-Ka'bah mimma hasalat fihi fitnatun kabira. Dan karena memang dipalingkannya kiblat ke Ka'bah menyebabkan terjadinya fitnah besar. Betul-betul ramai, gempar seluruh jazirah Arab. Bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah, semua gempar tentang perpindahan kiblat. Mengapa demikian? Sudah kita terangkan pada ayat-ayat sebelumnya, pada kajian-kajian yang lalu, bahwa musyrikin punya kepentingan, Yahudi dan Nasrani punya kepentingan, munafikin punya kepentingan. Sehingga gemparnya pada seluruh masyarakat, seluruh bangsa atau seluruh jenis-jenis, seluruh kaum-kaum. Musyrikin merasa, lihat dia sudah kiblatnya ke kita, sebentar lagi juga akan balik ke agama kita. GR musyrikin. Yahudi dan Nasrani jengkel. Kenapa? Dia berpaling dari kiblat kita. Dia selalu menginginkan untuk berbeda dengan kita. Padahal dari dulu kiblat itu adalah Baitul Maqdis. Itu kiblatnya para anbiya. Ini hujjah atau syubhah? Hujjah atau syubhah? Syubhah, dia berdusta. Karena mereka tahu dalam kitab mereka bahwa nabi yang akan datang, nabi yang terakhir, kiblatnya akan berpindah ke Masjidil Haram. Mereka sudah tahu. Tapi berdusta. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Kemudian mereka kata, "Kenapa? Ini kan kiblatnya para anbiya, kenapa mereka harus pindah?" Demikian pula munafikin yang selalu membuat keraguan-keraguan-keraguan. Mereka mendapatkan satu alasan untuk membuat keraguan. Lihat, ini apa-apaan? Kenapa kiblat kok pakai pindah-pindah? Kalau ini yang hak, kenapa ditinggalkan yang hak kepada yang batil? Kalau Masjidil Haram yang hak, berarti selama ini kita salah menghadap Baitul Maqdis. Dibikin ragu. Ini khudunina azakumullah juga syubha. Bukan hujjah. Syubhat. Mengapa demikian? Karena yang hak yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kemarin diperintahkan ke Baitul Maqdis, maka itu yang hak. Ketika sekarang diperintahkan ke Masjidil Haram, maka itu yang hak. Maka hasalat fihi fitnatun kabirah asya'aha ahlul kitabi wal munafiquna wal musyrikuna wa aktsaru fiha minal kalami wasyubah. Terjadi fitnah besar di jaziratul Arab dan disebarkan isunya oleh semua pihak dari kalangan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, al munafiqun, para munafiqin, dan juga musyrikin. Wa aktsaru fiha minal kalami wasyubah, dan mereka banyak berbicara, banyak berkomentar, banyak syubhat-syubhat disebarkan. Falihadza basathaha Allah Ta'ala wa bayyanaha akmala bayan. Oleh karena itu Allah jelaskan sejelas-jelasnya, Allah terangkan dengan akmala bayan, dengan sesempurna-sempurna penjelasan. Wa akkadaha, dan ditekankan oleh Allah dengan ta'kidah, dengan penekanan-penekanan. Bi anwa' min at-ta'kidat, dengan berbagai macam ta'kid-ta'kid. Allati tadammanatha hadhihi al-ayah, yang terkandung dalam ayat ini. Ini jawaban berikutnya dari apa yang sudah kita bacakan tadi sedikit dari Tafsir Ibnu Katsir. Kenapa kok diulang-ulang oleh Allah? Ada yang berkata bahwa itu karena awal pertama nasakh perlu ditekankan dengan penekanan-penekanan-penekanan. Ada yang menyatakan itu yang pertama perintah khusus yang di Mekah, yang kedua perintah yang ada di masjid, atau yang pertama yang di masjid, yang kedua yang di Mekah, yang ketiga yang di luar Mekah. Semuanya diperintahkan ke Masjidil Haram. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam kitab kita ini, dalam kitab Taisir Al-Karim Rahmah, disebutkan karena fitnahnya sangat besar, karena semua pihak berkomentar, Yahudi, Nasrani, musyrikin, dan juga munafikin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membikin atau menurunkan penekanan demi penekanan. Apa saja? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, al-amru biha salasa marrat. Pertama, perintahnya diulang 3 kali. Dalam 3 ayat. Ma'akifayatil marrah wahidah. Padahal kalau sekedar perintah, 1 kali cukup. Tetapi yang Allah maukan bukan hanya perintah, tapi penekanan. Kalau ini benar-benar perintah dari Allah, dan benar-benar syariat, dan benar-benar al-haq. Wa innahu lal-haqqu min rabbik. Ini benar-benar kebenaran dari Rabbmu. Yang kedua, annal ma'hud adal amr ima an yakuna lil rasul fatadkhul fihi al ummah taba'an aw lil ummah umuman. Wa fi hadhihi al ayah amr fiha amara fiha ar rasul bil khusus wal ummah umuman. Yang kedua, yang membuktikan bahwa ini ditekankan oleh Allah, biasanya perintah itu untuk rasul saja cukup. Umat ikut rasul. Iya kan? Biasanya rasul saja diperintah, ya yuhan nabi, wahai nabi beginilah, maka umatnya ngikut. Atau dengan umat saja, hendaklah kalian begini, hendaklah kalian begitu. Nabi termasuk di dalamnya, cukup. Tetapi Allah dalam masalah Ka'bah, dalam masalah kiblat, Allah sebutkan khusus, Allah sebutkan umum, diulangi. Engkau hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Dan kalian juga wahai muslimin, menghadap Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, hendaklah kalian menghadap Masjidil Haram. Diulang dengan berbagai macam model. Yang pertama khusus untuk Nabi, yang kedua untuk umat, yang ketiga bagi yang di Masjidil Haram, yang keempat bagi mereka yang di luar Masjidil Haram. Nah, ila akhirnya. Penekanan yang ketiga, minha annahu qat'ul atma' min ittiba'ir rasul qiblata ahlul kitab. Yang ketiga, anahu qata'a, bahwa itu memutus. Ada yang lewat. Anahu radda fihi jami'al ihtijajat al-batilah. Yang ketiga, Allah bantah dalam ayat-ayat ini semua alasan-alasan orang yang menentang. Ini hujah-hujah batilah, syubhat-syubhat mereka. Allati awradaha ahlul inad, yang dibawakan oleh para penentang-penentang. Wa abtalaha syubhatan syubhata, yang kemudian dibantah satu persatu, syubhat demi syubhat, sebagaimana telah lewat tawdihuha, sebagaimana sudah dijelaskan. Yang keempat, anahu qat'ul atma', bahwa ini memutus atma', keinginan. Min ittiba'ir rasul qiblat ahli alkitab, memutus keinginan-keinginan yang ada di hati, pengen sama dengan Yahudi, pengen sama dengan mereka, diputus, beda. Ini khairun a'azakumullah, penekanan berikutnya. Biasanya manusia pengennya ngikut, entah karena dikatakan makhluk sosial atau apa, tidak mau sesuatu yang baru, pengen sesuatu yang ngikut yang sudah umum. Umumnya Baitul Maqdis, ya Baitul Maqdis. Diputus oleh Allah, pindah Masjidil Haram. Bahkan kemudian turun pula perintah-perintah untuk membedakan diri dari mereka, dari Yahudi, dalam segala hal. Dan Nabi menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti termasuk golongan mereka. Sehingga kaum muslimin seharusnya, dengan contoh masalah kiblat, sudah tidak lagi latah ikut-ikutan orang kafir. Orang kafir punya itu, kita pengin punya. Orang kafir punya acara Valentine Day, kita ingin punya yang sejenis itu. Mereka punya kenaikan Isra Masih, kita juga harus bikin yang mirip dengan itu. Isra Mirajnya Nabi, kita ramaikan, kita rayakan. Mereka punya Natal, perayaan kelahiran, kita juga harus merayakan kelahiran. Ini namanya latah. Harusnya kita menyatakan bahwa kita muslimin berbeda dengan mereka. Mereka hari rayanya mereka bikin sendiri, tergantung dengan masalah kelahiran, masalah naik, masalah turun, masalah ini, masalah itu. Tetapi hari raya kita ditentukan dalam Quran dan Sunnah, ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan setiap pekan hari Jumat itu adalah hari besar. Qulana azakum lakum muslimin sahramati. Jangan latah ikut-ikutan mereka. Ini qat'ul atma' min ittiba'ir rasul qiblata ahli alkitab. Memutus harapan kalau Rasulullah SAW mengikuti kiblatnya ahli alkitab. Tiga. Wa minha qauluhu, dan juga penekanan berikutnya. Allah sebutkan dalam ayat tadi, innahu lal haqqu mir rabbik, itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Padahal bimujarrad ikhbari shadiqil 'adzim kafin syafin. Padahal cukup dengan perintah Allah dan Rasulnya, pasti itu benar. Iya kan? Kalau diperintahkan oleh Allah, maka itu adalah al-haqqu. Kalau diperintahkan oleh nabinya, utusannya, maka itu adalah al-haqqu. Cukup. Tetapi karena ingin ta'kid, ditekankan oleh Allah, masih disebut lagi dengan kalimat wa innahu lal-haqqu min rabbik. Ini adalah al-haq dari Rabbmu. Ini penekanan juga, ta'kid. Wa minha annahu akhbara wal 'alim bil khafiyat. Yang berikutnya, penekanan berikutnya, Allah khabarkan bahwa Allah tahu yang tersembunyi. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ayana ahlal kitab mutaqarrir 'indahum, bahwa ahlul kitab sudah tetap dalam kitab mereka sahhata hadzal amr. Benarnya perintah ini. Sudah tahu mereka, sudah ditetapkan oleh mereka, dan mereka sudah mengerti. Walakinnahum yaktumun hadhihi syahada ma'al ilm, tapi mereka menyembunyikannya bersama ilmu. Artinya dalam keadaan tahu, tapi mereka menyembunyikannya. Ini khodirin a'azakumullah ta'kidat, penekanan-penekanan tentang wajibnya, rukunnya menghadap kiblat ketika kita sholat. Sehingga jangan dianggap remeh masalah ini. Siapa yang menyengaja sholat tidak menghadap kiblat, maka batal sholatnya. Tetapi kalau yang tidak sengaja atau sudah berusaha kemudian salah, maka sholatnya tetap sah. Sebagaimana para sahabat dalam safar, terjadi ghuyum, awan gelap, sehingga tidak tahu bintang-bintang, tidak tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Maka mereka memperkirakan sholatnya ke sini. Mereka garis. Pagi hari, begitu matahari terbit, mereka tahu tempat terbitnya matahari adalah timur. Dilihat garisnya, ternyata salah kiblatnya. Dan tidak disuruh untuk diulang. Artinya tetap sah. Berarti yang diperintahkan adalah tahari al-qiblah. Yang diperintahkan adalah tahari, berupaya untuk menghadap kiblat. Adapun kurang sedikit, lebih sedikit, atau keliru tidak sengaja, maka ma'fun anhu. Tapi barang siapa yang menyengaja beribadah selain ke arah kiblat, maka dia tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.